Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Sekarang kita berada di poin ketiga, masih dalam pembahasan konten dakwahnya Manhaj Salaf. Di buku baru halaman 279, buku lama 274, bahwa di dalam dakwah Ahlussunnah, Salafiyin mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Yang perlu digarisbawahi, benar, bukan banyak, tetapi benar dan banyak, maka itu lebih baik. Tapi benar dengan banyak, yang harus menjadi patokan utama adalah benarnya dulu. Seperti antum mengerjakan soal dulu waktu di sekolah, kalau ujian semuanya diisi tapi salah semua, dengan ada yang diisi tapi yang diisi itu benar semua, mana yang lebih utama, yang pertama atau kedua? Yang kedua. Mari kita baca, dan yang mau dibaca ini cukup banyak. Poin ketiga, dakwah sunnah salafiyin mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri secara tunduk. Sedangkan menurut syarak atau terminologi ialah, ibadah adalah salah satu nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridhoi Allah, berupa perkataan dan perbuatan yang tersembunyi maupun nampak. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan dan anggota badan, rasa khauf atau takut, roja atau mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan, rohbah atau senang, dan rohbah atau takut adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah, yaitu lisan dan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah, yaitu fisik dan hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan badan. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56-58, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah, dialah Maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Maha Kaya tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkannya, karena ketergantungan mereka kepada Allah. Maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong. Siapa yang beribadah kepadanya, tetapi dengan selain apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mubtadi atau pelaku bid'ah. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mukmin muwahhid, yaitu yang mengesakan Allah. Poin B, pilar-pilar ubudiyah yang benar. Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada tiga pilar pokok, yaitu hub atau cinta, khauf atau takut, dan roja atau harapan. Rasa cinta harus disertai dengan rasa rendah diri, sedangkan khauf harus dibarengi dengan roja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah berfirman tentang sifat hambanya yang mukmin, Dia Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Surat Al-Maidah ayat 54. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Sebagian salaf berkata, siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka ia adalah zindiq. Siapa yang beribadah kepadanya dengan roja saja, maka ia adalah murji'. dan siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan khauf, maka ia adalah hauli. Barang siapa yang beribadah kepadanya dengan khauf dan roja, maka ia adalah mukmin muwahhid. Di dalam dakwah, Ahlussunnah sangat menekankan pengajaran kepada masyarakat bagaimana cara beribadah yang benar. Bukan semata-mata bagaimana caranya memperbanyak ibadah. Dan benar di sini, sayangnya belum dibaca, tapi kalau kita membaca nanti jauh terlalu panjang yang harus dibaca. Yang namanya benar itu harus terpenuhi dua syarat. Ada di poin C. Enggak usah dicatat, ada di poin C. Tinggal dilingkari saja. Yaitu harus ikhlas dan harus ittiba. Tidaklah dikatakan benar apabila seseorang beribadah ikhlas tok, tapi caranya tak sesuai dengan sunnah. Tidak bisa juga dihukumi sebagai ibadah yang benar apabila benar tok, tapi enggak ikhlas. Maka harus terpenuhi dua syarat ini. Tapi mungkin pendalamannya mungkin di minggu depan. Kembali lagi, di dalam berdakwah Ahlussunnah itu sangat menekankan yang namanya ibadah. Yang mereka mengajarkan kepada masyarakat gimana caranya masyarakat itu beribadah dengan benar. Makanya kalau antum melihat kajian-kajian bermanhaj salaf yang kita kenal dengan kajian-kajian ustadz-ustadz sunnah, orang menamakannya itu ustadz sunnah, mereka sangat konsisten dan sangat punya perhatian yang besar terhadap fikih-fikih, meskipun pada masalah-masalah yang sangat kecil. Seperti misalnya di dalam pengajian mereka ajarkan mulai dari masalah air. Kenapa harus masalah air? Karena kita bersuci pertama kali menggunakan apa? Air. Itu untuk wudu dan mandi. Nanti kalau tidak ada air atau ada uzur, meskipun ada air, baru berganti dengan tanah yang kita sebut dengan tayamum. Sementara bersuci dengan air berupa wudu dan mandi lalu diganti dengan tayamum apabila tidak bisa, ini adalah patokan pertama sebelum pindah ke ibadah yang namanya sholat. Berarti sebelum ngomong sholat, ngomong wudu dulu. Sebelum ngomong soal wudu, ngomong apa dulu? Air dulu. Yang mungkin ini tidak terfikir oleh sebagian orang, yang mungkin di dalam dakwah sebagian orang ini bukan sesuatu yang penting bagi mereka. Yang penting bagi mereka itu adalah Jokowi, Jokowi, Jokowi, Jokowi, Jokowi. Itu penting. Bagaimana caranya menegakkan keadilan di masyarakat? Bagaimana caranya menegakkan kesejahteraan di masyarakat? Itu yang dipentingkan oleh sebagian orang. Yang urusannya adalah urusannya masyarakat banyak. Tetapi untuk urusan diri sendiri, yang sebenarnya nanti di hari kiamat tanggung jawabnya bukan orang yang banyak itu, tapi yang mana dulu? Yang satu ini diri sendiri dulu. Ini bagi mereka adalah sesuatu yang tidak penting. Apalagi kalau itu ngurusin air, apalagi ngurusin darah. Seperti misalnya ada sebab kalau di kajian salaf masalah haid itu masalah sangat penting. Tidak luput ada pengajian akhwat, tidak luput yang namanya ada kajian muslimah, melainkan masalah haid, nifas, istihadhah itu termasuk di antara bahasan yang utama dalam masalah fikih. Tidak seperti sebagian orang yang mereka berdakwah dan masalah ini tidak pernah tersentuh sama sekali, imma karena kejahilan dai-nya, imma tidak penting bagi mereka. Bahkan ada orang-orang di zaman dahulu dari kalangan Haroki yang sering menamakan ulama-ulama bermana salaf di Mekah maupun di Madinah, mereka juluki ulama celana dalam wanita. Apa maksudnya ulama celana dalam wanita? Yaitu ulama yang kalau di kajian ngomonginnya haid nifas. Bagi mereka itu enggak penting. Saking tak pentingnya, maka yang membahasnya dari kalangan para dai atau dari kalangan para ulama yang duduk di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, mereka juluki dengan ulama celana dalam wanita. Sementara itu di dalam masalah ibadah sangat penting, karena wanita banyak sekali pertanyaan seperti itu. Ustaz, mau sholat tapi ada flek-flek, boleh sholat atau enggak? Ustaz, di celana dalam saya ada cairan warna kuning tapi agak coklat-coklat, boleh sholat atau tidak? Ustaz, saya sudah melahirkan dan baru 5 hari sudah enggak ada darah. Dengar-dengar katanya harusnya 40 hari, ini sudah enggak ada darah, boleh sholat atau tidak? Ustaz, saya sepanjang tahun berdarah terus, boleh sholat atau tidak? Kalau sholat bagaimana caranya? Ini permasalahan ibadah yang sangat penting bagi wanita. Yang tentunya masalah ini, kalau di dalam kajian salaf, maka antum akan dapat ini termasuk masalah yang sangat penting. Bahkan di dalam kajian wanita ada yang minta, Ustaz ngisi kajian muamalah akhwat. Sebenarnya di dalam hati kecil saya kurang setuju. Sebelum saya ngajarin mereka dulu haid nifas, karena haid nifas itu urusannya individu, diri sendiri. Kalau sudah urusan muamalah itu rata-rata urusannya laki-laki, karena yang kerja di luar, yang nyentuh duit-duit itu siapa? Umumnya laki-laki. Meskipun penting bagi mereka untuk belajar apa itu riba dan lain-lain, tapi itu adalah sekunder bila dibandingkan dengan haid nifas. Balik lagi, yang diutamakan adalah ibadah dengan benar. Sekarang apa itu ibadah? Di sini disebutkan ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Sebuah kata umum yang mencakup segala apapun yang dia dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang bentuknya perbuatan ataukah bentuknya ucapan, baik dia nampak maupun dia tersembunyi. Ini artinya ibadah. Maka kalau ditanya, sebutkan contoh-contoh ibadah, maka banyak sekali diantaranya, misalnya puasa. Puasa itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, mendatangkan keridhaannya. Dia bentuknya adalah perbuatan badan, lalu kemudian dia tersembunyi. Karena tidaklah seseorang diketahui puasa atau tidak, melainkan kecuali dia bicara. Ya. Sedangkan kalau dia mau di rumahnya sembunyi-sembunyi makan, bisa saja. Di sini disebutkan lagi bahwa ibadah itu terbagi menjadi 3. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, dan ada ibadah anggota badan. Contoh ibadah hati, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ada orang mau ngasih dia suap, ya. Hanya dia dengan si yang nyuap aja yang tahu. Itu pintu tertutup. Ada laki-laki diajak berzina, hanya mereka berdua yang ada di situ. Tapi kemudian ditinggalkannya, dia tidak mau melakukannya, menolak yang mengajaknya, dikarenakan takut kepada Allah. Maka ini nilainya ibadah. Mengharapkan dari Allah, tidak mengharap dari manusia, cinta, bergantung, senang, takut dan seterusnya, ini termasuk ibadah hati. Contoh ibadah lisan, misalnya tahlil, tasbih, takbir dan lain-lain, membaca Al-Quran, ini ibadah lisan. Yang bentuknya ibadah anggota badan, misalnya sholat, pergi haji, umroh. Saya tambahkan ada sebagian ibadah yang cuma badan atau raga, dan ada juga yang raga plus harta. Yang cuma raga, misalnya sholat, nggak pakai bayar. Yang raga plus harta, misalnya haji. Semoga Allah memberikan rezeki kepada antum semua yang belum pernah untuk bisa umroh atau haji. Ibadah ini merupakan tujuan penciptaan kita. Allah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah saja. Yang perlu dicamkan di sini di paragraf yang paling atasnya B. Di atas poin B. Ada yang perlu kita camkan ini. Allah Maha Kaya, tidak butuh ibadah kita, tetapi kita yang butuh ibadah itu sendiri. Jangan dikira teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita bangun sholat subuh itu menambah kekayaan Allah. Enggak. Jangan dikira apabila kita bersedekah itu kayak ngasih Allah duit. Tidak. Karena Allah Maha Kaya dan Allah tidak butuh apa yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan. Allah tidak butuh untuk kita bangun sholat subuh demi dirinya, enggak. Tetapi kita yang butuh untuk bangun subuh, kita yang butuh untuk bersedekah demi kemuliaan kita di matanya. Kalau kita sholat tidak menambah ke kerajaannya, tidak seperti kerajaan manusia, semakin banyak yang mendukungnya semakin jaya dia, semakin banyak orang yang mendukung presidennya maka semakin tinggi dia. Dan Allah tidak demikian. Kita memberikan dukungan berupa ibadah itu bukan untuk Allah. Dan kalau seandainya kita tidak mau beribadah, misalnya tidak mau bangun sholat subuh dengan baik, sering terlambat, itu tidak sama sekali mengurangi kejayaan Allah, tetapi justru mengurangi kitanya. Sebagian orang mengira kalau dia ibadah, Allah yang terima kasih. Sebagian orang mengira kalau dia yang dakwah, maka agama ini jaya. Ada perkataan Syekh Profesor Dr. Salih As-Siddiq atau Salih Siddiq, yaitu yang kemarin kami timba ilmunya waktu daurah ustaz-ustaz di Batu bulan Syawal kemarin. Kata beliau, bila engkau berpikir kamu berdakwah dan Islam ini jaya, mendingan kamu tidur. Bila kamu berpikir, beliau bicara kepada 300-an ustaz lebih, beliau mengatakan, kalau kalian berpikir bahwa dakwah ini kalian lakukan lantas Islam jadi jaya, maka mendingan kalian tidur. Karena sesungguhnya yang butuh dakwah ini bukan Islamnya, tapi kaliannya. Kalian butuh dakwah untuk kalian bisa istiqomah. Karena kalau kalian cuma belajar lalu kalian tidak berdakwah, mungkin kalian akan ditelan oleh zaman, oleh lingkungan, oleh masyarakat. Tapi kalian berdakwah untuk menjadi pundi-pundi kalian di hari kiamat. Islam ini tidak tegak oleh kalian, wahai para dai, kata beliau. Karena kalian enggak ada, Allah tetap meninggikan Islam itu sendiri. Kalian yang butuh dakwah, bukan dakwah butuh kalian. Ini juga menunjukkan kepada kami, khususnya para dai atau kita semua, bahwa agama ini enggak butuh kita. Kita yang butuh untuk beragama. Di sini disebutkan lagi bahwa pilar ibadah itu ada tiga. Tidak cukup satu saja. Pilar ibadah itu adalah cinta, takut, dan harap. Yaitu mahabbah, kemudian khauf, dan roja. Tidak cukup hanya dengan sekedar saya ibadah karena saya cinta Allah, tapi saya enggak takut dan saya tidak punya harapan apapun. Saya enggak takut dihukum. Saya enggak takut enggak dapat apa-apa. Yang penting saya ibadah karena cinta kepada Allah. Ini enggak cukup. Bahkan tadi di akhir poin B disebutkan, siapa yang ibadahnya cuma karena cinta, maka zindik. Kenapa zindik? Apa dia tidak takut kepada azab Allah? Karena tidak satupun manusia melainkan semuanya pasti ada dosanya. Tidak satupun manusia melainkan pasti ada dosanya. Karena Nabi SAW yang mengatakan, Kullu bani Adam khata, pakai tasydid pada ta, yang menunjukkan banyak. Bukan cuma khata, khata itu salah. Kalau khata, banyak salah. Ada di sini yang enggak punya dosa, angkat tangan. Enggak mungkin. Maka kalau ada orang bilang, saya cinta kepada Allah, tapi saya enggak takut. Kok bisa enggak takut? Antum enggak pernah dengar bahwa di neraka itu adab yang paling ringan buat siapa? buat Abu Thalib. Kenapa dia? Diapakan dia? Dikasih sandal dari api neraka hingga mendidih otaknya. Itu yang paling apa? Yang paling ringan. Kamu enggak takut? Apa kamu enggak punya dosa? Begitu juga tidak cukup hanya ibadah karena faktor takut. Kalau cuma karena takut, di sini dikatakan itu orang haruri, khawarij. Karena ibadahnya cuma karena takut akan neraka, tetapi tidak punya cinta kepada Allah dan tidak punya pengharapan pahala. Ya. Ada kan syair-syair atau nasyid-nasyid yang gini, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya kan? Terus nanti antum sambung. Ini termasuk diantara syair yang cuma takut tok, tapi enggak punya pengharapan akan pahala. Dan ini adalah ibadahnya orang sufi. Kata mereka, enggak boleh ibadah itu harap-harap pahala, itu pamrih namanya. Lalu dia kiaskan, coba kalau kamu di jalanan lihat nenek-nenek nyebrang jalan, terus kamu seberangkan, terus kamu bilang, "Nek, kasih apa, Nek?" Itu namanya pamrih. Mereka bilang, nanti kalau kita beribadah modelnya seperti itu namanya pamrih kepada Allah. Sementara para ulama kita mengatakan tidak, justru mengharapkan pahala itu berasal dari dalil-dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang layaknya begitu karena Allah tak sama dengan makhluknya. Coba sering dengarkan firman sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena apa? Iman dan mengharapkan pahala. Ihtisab. Ini yang bilang siapa? Nabi sendiri. Barang siapa yang beribadah, puasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nabi yang bilang mengharapkan pahala, berarti berharap harus ada di sini. Harus ada dalam ibadah. Begitu juga tidak cukup hanya dengan sekadar harap. Cuma ngarap aja. Tetapi tidak punya cinta dan tidak punya takut. Para ulama kita mengatakan ini termasuk di antara murji'ah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lepaskan itu. Sekarang ada istilah tadi dan saya cetak dan saya stabilo di buku saya. Ada kata-kata di atasnya poin B. Di atas poin B. Siapa yang beribadah kepadanya dengan selain yang disyariatkannya, maka dia mubtadi. Dalam kurung pelaku bid'ah. Betul? Ini catatan untuk teman-teman semua, khususnya yang baru ngaji. Stabilo ini lalu bikin cabang dua. Pelaku dan ahli. Bedakan antara pelaku dengan ahli. Ada yang namanya pelaku bid'ah dan ada yang namanya ahli bid'ah. Dan kita lihat definisinya tadi secara ringkas. Siapa yang beribadah dengan tata cara yang tidak sama dengan yang disyariatkan Allah, maka dia mubtadi. Mubtadi itu apa? Imma ahli bid'ah, imma pelaku bid'ah. Bedanya di mana? Di antara para ulama kita ada yang menyebutkan kalau pelaku itu biasanya orang awam yang cuma ikut-ikut tok. Karena keawaman, karena kejahilan, karena tidak mengerti. Contoh yang paling sederhana, ada orang baru masuk Islam hari ini. Kebetulan yang dekat rumahnya adalah misalnya masjid yang melaksanakan bid'ah. Lalu dia diajak, ikutlah dia. Itu namanya pelaku bid'ah. Dan ada yang namanya ahli bid'ah, yaitu orang yang berilmu dari kalangan bid'ahnya lalu mengajaknya dan mendakwahkannya serta mengajak manusia untuk memerangi orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Itu namanya apa? Ahli bid'ah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, secara umum yang berada di sekitar lingkungan kita itu hanyalah pelaku bid'ah. Karena kebanyakan masyarakat tidak mengerti akan hal ini. Ada pun yang menjadi da'i, inilah yang bisa jadi dikategorikan ahli bid'ah. Ini perlu untuk dicamkan atau dicatat baik-baik, supaya kita di dalam menyikapi bid'ah yang berada di sekitaran rumah kita, menyikapinya tidak ekstrim. Artinya tidaklah diperlakukan semua orang sama, dikerasi, ya, dikerasi, dijuluki mubtadi, ahli bid'ah, sesat dan yang semacamnya. Karena banyak di antara kaum muslimin yang memang karena faktor tidak mengerti. Misal tante dan om kita, atau nggak usah jauh-jauh, mama bapak kita, mungkin mereka karena awam tidak belajar, mereka sudah tua, misalnya usia 60-70, ya di sekitar 60-70, yang di zaman dahulu mereka berarti mereka mudanya sekitar umur 70-an, umur mereka di saat itu, umur mudanya mereka itu di sekitar tahun 60-80. Yang di tahun 60-80 kajian sunnah gak dikenal di Balikpapan. Orang cuma tahu kalau gak MU-MU. Ya. Apalagi kalau mereka tinggalnya, maaf, dari Madura. Saya pernah diceritakan oleh teman yang dari Madura, tapi salah satu imam di Balikpapan. Dia bilang, dia cerita-cerita, sharing-sharing, tengah malam, dia imam masjid di PTHR. Dia bilang, kalau di kampung saya cuma dua. Orang tanya, MU bukan Islam. MU bukan Islam. Seolah-olah kalau bukan MU Islam. Kalau dia bukan MU berarti kafir. Ya tanda. Assalamualaikum. Itu enggak? Dia cerita gitu. Di kampung saya itu Ustaz, orang kalau tanya gitu, kok kamu begitu? Songkokmu kecil, pendek hitam tapi kecil, enggak tinggi. Terus kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini MU. Kalau Islam itu agak tinggi sedikit dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau pakai taala berarti Islam. Coba yang kalau bukan Islam terus apa berarti? Kafir. Berarti ikut ormas MU berarti apa? Kafir menurut sebagian orang yang ada di masyarakat dia. Itu tahun berapa tapi? 60, 70, 80. Kalau sekarang sudah tidak mungkin begitu. Ya. Dan tidak perlu juga membedakan MU ya, MU. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Untuk menekankan bahwa dia bukan ini. Saya kira kalau di zaman sekarang sudah tidak, tapi dulu orang kan tidak betul-betul mengenal sunnah. Balik lagi, ibu kita, bapak kita lahirnya tahun-tahun itu, saat tidak mengenal kajian kecuali imma ini, imma ini, imma kunut, imma gak kunut, imma 11, imma 23, yang pilih sebelahnya pasti sesat. Gitu di zaman dahulu. Berbeda setelah zaman sekarang, datang ustaz-ustaz lulusan Madinah, lulusan Mekah, yang mengenal sunnah, yang mengambil ilmu dari para ulama yang ada di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, mulai terbuka pemikiran. Oh, bukan cuman sebatas kalau ini enggak gini sesat, kalau 11 betul, 23 sesat, bukan cuman gitu. Nah, orang tua kita belum pernah mengecap hal itu. Sekarang tahun 2000-an sampai ke sininya 2010-an kita menikmati kajian. Bahkan kalau di Balikpapan, alhamdulillah, tiap harinya antum bisa milih. Tinggal antum mau pilih yang dekat rumah antum yang mana. Gitu lah. Senin ada di Wika, ada di Anu. Antum tinggal mau pilih yang mana. Selasa, kemarin Selasa, ada di Nasai, Ustaz Rafi'i. Ada di Wika, Ustaz Abdul Rahman. Ada di RSKD, saya. Yang jarak sini, kesono, semuanya enggak jauh. Antum tinggal pilih yang mana yang antum mau, yang mana yang antum butuhkan untuk keilmuan antum. Enggak seperti zaman dahulu. Nah, sekarang kita menikmati kajian sunnah yang tersebar di mana-mana. Terus kita pulang-pulang, kita bilang, "Bapak, kenapa masih tahlilan?" "Ada apa?" "Emangnya kenapa?" "Ya, bid'ah tahu." Terus dia tanya, apa itu bid'ah? Atau dia pernah dengar kata bid'ah? Ya, kamu Wahabi ya? Maka adik bilang gini, kata mamanya, senjata paling utama mamanya, mama dengan kamu tuan mama, berarti lebih berilmu mama. Mama lebih tahu, mama lebih duluan hidup. Kamu belum tahu baca Quran, mama sudah hidup duluan. Padahal kita tahu bertua tidak mesti lebih berilmu, betul? Ya. Tapi orang tua kita begitu. Pertanyaannya, waktu kita pulang, kita dapati pelaku-pelaku bid'ah dari kalangan keluarga kita sendiri, bisakah kita juluki ahli bid'ah? Jawabannya tidak. Kalau dia bukan ahli bid'ah, maka perlakuan pertama kali harus lemah lembut. Afan, saya ngomong apa tadi? Dia bukan ahli bid'ah. Oh iya. Bila dia bukan ahli bid'ah, dia cuma pelaku bid'ah, maka mendakwainya nomor satu adalah harus lemah lembut. Tidak boleh ya, seperti pendekar turun dari gunung. Antum sudah dapat ilmunya semua dari gunung, belajar kepada Sinto Gendeng, terus turun dari gunung, antum cari semuanya. Mana yang bid'ah-bid'ah? Mumpung aku berilmu lah. Maka ini jawabannya tidak boleh. Coba kita baca syarat diterimanya ibadah. Poin C, syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah atau bid'ah yang ditolak, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus dengan benar. Dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. Yang kedua, ittiba, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat La ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 112, yang artinya, tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Aslama wajha, yaitu menyerahkan diri artinya memurnikan ibadah kepada Allah. Wa muhsin, artinya berbuat kebajikan, artinya mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam mengatakan, inti agama ada dua pilar, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Dia syariatkan, tidak dengan bid'ah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Hal yang demikian itu merupakan perwujudan dari dua kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada yang pertama, kita tidak beribadah kecuali kepadanya. Pada yang kedua, bahwasanya Muhammad SAW adalah utusannya yang menyampaikan ajarannya. Maka kita wajib membenarkan dan mempercayai beritanya, serta mentaati perintahnya. Beliau SAW telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, dan beliau SAW melarang kita dari hal-hal baru atau bid'ah. Beliau SAW mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Kita kan syahadatnya dua ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada sesembahan yang boleh disembah selain Allah. Berarti dalam penyembahan atau dalam ibadah kita tidak boleh ada yang selain Allah sebagai tujuan. Ini yang disebut dengan ikhlas. Syahadat kita yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensi dari syahadat yang kedua ini adalah salah satunya kita meyakini bahwa beliau sebagai tuntunan pasti mengajarkan setiap hal yang disenangi oleh Allah dan oleh Allah untuk kita lakukan dengan tata cara yang diinginkan oleh Allah. Karena kan beliau utusan. Kalau kemudian kita bikin yang selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus ngapain dia diutus? Ini saya bukan berarti melegalisasi senam ya, tidak, catatannya tidak melegalisasi senam SKJ bersama instruktur laki ke perempuan kan, enggak ya? Tapi saya katakan bila ada instrukturnya, misalnya di kantor, antum PNS, hari Jumat kan disewakan instruktur, ya tanda, ya tanda, ikut ya. Ayo. Kan ada instrukturnya. Terus kita bikin senam sendiri. Apa kata orang kantor? Kalau kalian bisa bikin senam sendiri, berarti kalian gak butuh instruktur. Ngapain kalau gitu kita capek-capek utus instruktur disewa di sini dengan harga mahal. Kalau kemudian dia gerak ke kanan, kalian gerak ke kiri. Dia hitungannya 1-8, kalian 1-800. Buat apa kalau gitu? Tapi catatan lagi, saya tidak sedang mengatakan senam itu boleh. Ya, saya katakan nggak boleh. Pertama, ada musiknya. Yang kedua, biasanya instruktur senam itu perempuan, ya kan? Dan kalau liatin dia, berarti liatin perempuan yang auratnya ngecap, ngetat. Berarti ikut senam hukumnya haram. Kecuali pakai murotal. Dan itu tidak mungkin ya. Dan tanpa instruktur berarti bukan senam namanya ya. Nah, kok jadi senam ya? Oh ya, kalau sudah ada tuntunan terus kita disuruh ngikuti mereka, itu namanya ittiba, dari kata ittaba'a yattabi'u, yang artinya mengikuti. Ringkasnya, kalau kita memang bersyahadat bahwa Allah adalah sesembahan kita satu-satunya, berarti kita harus ikhlas dalam ibadah. Kalau kita katakan Nabi Muhammad SAW diutus untuk ngajarin kita semua ibadah, berarti kita tidak punya pilihan lain kecuali ibadah sesuai dengan yang beliau ajarkan, yang disebut ittiba. Lebih ringkas lagi, berarti kalau ibadah harus ada dua. Satu apa? Ikhlas. Yang kedua, ittiba. Siapa yang ibadah cuma ikhlas tok, tapi enggak ittiba, maka ibadahnya tidak diterima. Siapa yang ittiba tok, tapi tidak sesuai, tidak ikhlas, maka dia pun ibadahnya tidak diterima. Contoh ikhlas tok, tapi enggak sesuai syar'i. Misalnya sebagian orang ikhlas tok, tapi enggak sesuai syar'i. Misalnya mengadakan peringatan-peringatan yang sifatnya tahunan di luar dari Idul Adha dan Idul Fitri. Ikhlas. Pak, kenapa Pak dibikin acara Nuzul Quran, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj? Dia bilang, emang kenapa? Masalah buat lo. Yang penting kan baik. Yang penting kan baik. Ini ciri-ciri apa orang? Orang ikhlas. Dia bilang, saya ini yang penting ikhlas. Sudah sampai enggak usah mempermasalahkan masalah, yang penting saya ikhlas. Yang kita permasalahkan adalah masalahnya enggak ittiba. Masalahnya tuntunannya enggak ada. Ya, ini contohnya. Dan yang seperti ini tidak diterima. Emang kamu siapa bilang-bilang enggak diterima? Kamu Tuhan yang nerima. Gitu kan kata orang? Siapa kamu? Kayak kamu-kamu yang Tuhan aja. Memang yang nerima kamu. Kita katakan, Pak, saya memang bukan Tuhan. Dan semua orang tahu saya ini manusia, bukan Tuhan. Bapak juga tahu ngapain nanya. Permasalahannya adalah Tuhannya yang Bapak maksud, yang bilang katanya mau nerima itu, dia ngasih rambu-rambu. Tuhannya itu bilang kepada Muhammad utusannya, bilang, وَمَا عَتَكُمُ رَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa yang didatangkan atau yang diajarkan oleh Rasul, ambil yang dia suruh, tinggalkan. Ini adalah cermin bahwa kita disuruh beribadah sesuai dengan Rasul. Nah, Allah itu yang Tuhan yang tadi Bapak minta-minta pahalanya itu, yang mau nerima itu, dia masih ragu-ragu lewat Rasul. Bapak percaya Rasul enggak? Percaya. Muhammad kan? Iya. Nah, Muhammad itu bilang, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal tapi amalnya tidak sesuai dengan yang kami tuntutkan, maka amalnya ditolak. Nah, itu yang Bapak lakukan. Ada tuntunannya enggak? Ya enggak sih, berarti ditolak. Kemarin saya lihat di Facebook ada orang terbalik-balik ini. Ya. Jadi kalau berdebat dengan dia itu terbalik-balik. Dia pakai adil itu juga. Ya, nanti aja terbalik-baliknya saya ajarin. Yang mesti kasih contoh. Ada lagi orang sesuai syariat toh, tapi tidak ikhlas. Misalnya dia pergi haji atau umroh, ini haji nih. Kebetulan dia ikut kajian salaf. Pembimbing dia ustaz sunnah. Jadi ibadahnya sesuai sunnah. Ittiba. Tapi masalahnya waktu dia memang berangkat, sebelum berangkat dia undang orang. Katanya anu buat perpisahan, padahal buat pamer bahwa dia haji. Ya. Nanti ke Arafah selfie. Posting di Instagram. Maaf ya, tidak bisa menjawab pesan antum semua, lagi di Arafah nih. Cie-cie. Posting apalah kain ihram. Posting pesawatnya. Berangkat dulu ya teman-teman. Teman-temannya mah enggak butuh beritanya, ya kan? Butuh oleh-olehnya aja, ya kan? Nah, ini termasuk diantara ibadah sesuai syar'i, ittiba, tapi enggak ikhlas. Nah, tidak bisa kita beribadah dengan salah satunya, harus ada dua-duanya. Kalau tidak, maka konsekuensinya tidak diterima. Teman-teman yang dirahmati Allah, coba kita baca Surat Al-Kahfi ayat 110 yang ada di akhir. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah di hari kiamat, maka hendaklah dia kasih angka di situ, mengerjakan amal soleh itu satu. Yang kedua, jangan mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun dalam ibadah kepada Rabb-nya. Ini nomor dua. Amal soleh di sini kata para ulama, ittiba, tidaklah dianggap soleh kecuali bila amal tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata Allah di sini, janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Ini yang disebut dengan apa? Ikhlas. Ini yang disebut dengan ikhlas. Tidaklah dinamakan amal soleh kecuali ittiba. Dan lawan dari syirik mempersekutukan Allah adalah ikhlas. Mungkin antum bertanya, Ustaz, ini mendahulukan ittiba ke Allah ini daripada ikhlas? Berarti lebih penting ittiba dong daripada ikhlas, karena ittiba disebut duluan daripada ikhlas. Ada yang bisa jawab? Kasih hadiah. Hadiahnya parfum. Parfumnya mahal. Soalnya pesawat Saudinya mahal. Saya pengen tahu. Ini berarti mendahulukan ittiba dong daripada ikhlas. Berarti ittiba lebih penting. Apa jawabannya? Ya, tifad. Tidak, tidak, salah. Gampang kok jawabannya. apa? Salah. Kuncinya hanya pada 3 huruf. Saya beri kesempatan satu lagi. Ini barunya saya mau. Pemisahnya adalah dan. Dan itu menunjukkan kesetaraan. Ibu memasak dan mencuci, berarti bareng, ya kan? Ibu memasak kemudian mencuci, berarti tingkatan. Dan di sini pemisahnya apa? Dan gua. Yang menunjukkan mau ini duluan kah, mau itu duluan kah, sama saja karena dua-duanya semuanya setara. Antum tidak akan bisa ibadah dengan benar. Antum tidak akan diterima ibadah antum kalau cuma ittiba tanpa ikhlas. Dan antum tidak akan diterima ibadah kalau cuma ikhlas tanpa ittiba. Pemisahnya katanya apa? Dan itu menunjukkan kesetaraan. Nanti ingatkan, mana Pak Iman tadi? Ingatkan parfumnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nih. Lawan dari ittiba, lawan dari beribadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi, berarti ibadahnya tak sesuai tuntunan Nabi. Dan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, itulah yang disebut dengan bid'ah. Catatan saya, please, mungkin nonton nih para pelaku bid'ah dan ahli bid'ah, jangan sensitif, jangan gemeteran dengar kata bid'ah. Sebagian orang alergi kalau dengar kata bid'ah. Padahal yang bicara bid'ah ini pertama kali siapa? Dengan istilah syar'i apa siapa? Nabi SAW. Kenapa kok kita alergi dengan kata-kata yang mempopulerkannya adalah justru Nabi? Ini yang mempopulerkan Nabi dalam Jumatan, dalam khutbah pernikahan bahkan. Kan Nabi kalau di dalam khutbah jemaat beliau, beliau seringkali menggunakan khutbatul hajah. Di dalam acara pernikahan pun beliau menggunakan khutbatul hajah. Dan khutbatul hajah itu ujung belakangnya adalah wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Tu antum hafal semua bid'ahnya. Wa kullu bid'atin dalalah. Itu Nabi yang bilang, dan antum semua hafal bagian bid'ah-bid'ah dan dalalahnya itu. Nabi yang mempopulerkan. Kenapa kita harus alergi? Tinggal kita pengen belajar, kenapa sih? Apa sih yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, rupanya Nabi menginginkan agar kita ibadah sesuai dengan tuntunan beliau. Beliau tidak suka apabila kita beribadah dengan tata cara yang tidak suka, yang tidak dituntunkan oleh beliau. Antum ingat tadi kalau ada instruktur senam, dia hadapnya hadap sono. Nah, sekarang kalau dia hadap sini, dia tahu dia hadap ke kanan atau hadap ke kiri. Dia angkat tangan atau malah nunduk. Apa yang dia bilang? Umai kiri. Saya tunduk, bapak-bapak loncat. Saya loncat, bapak tunduk. Sebenarnya butuh saya tendang. Gitu kan? Ya, memang mesti sampean bayar saya. Tapi hargai juga ya, dong. Kita ini profesi untuk diikuti, namanya juga instruktur. Kalau sampean enggak mau ikuti saya, mending enggak usah panggil-panggil saya. Gitu kan? Logika yang sederhana. Kita bilang, kalau Anda enggak mau ikuti tata caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti enggak usah butuh Nabi. Anda bikin aja yang lain. Azan sudah. Silakan azan. apakah berdosa jika kita membiarkan orang di sekitar kita melakukan bid'ah? Apa sikap terbaik Ahlus Sunnah kepada orang yang melakukan bid'ah, apakah dia pelaku maupun ahlinya? Bagaimana sikap yang terbaik? Maka ini insya Allah akan dibahas bila Allah mengizinkan setelah buku Mulia Manhaj Salaf selesai. Ada buku yang bagus yang saya timba langsung dari penulisnya, dari awal sampai habis buku itu, judulnya Mauqif Ahli Sunnati Wal Jamaah Min Ahlil Ahwa Wal Bidah, sikap seorang Ahlu Sunnah Wal Jamaah terhadap Ahli Bid'ah dan Ahlul Ahwa, ditulis oleh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, pengajar Masjid Nabawi, dan saya pernah ikut daurah langsung dari penulisnya sendiri tahun 2014 dan 2015. Nanti insya Allah kita akan bahas, karena beda masalah, beda juga penyikapan. Bagaimana menyikapinya dalam masalah apa dulu? Sikap Ahlu Sunnah terhadap pelaku bid'ah dalam menikahkan anak kita dengannya, dalam menikahinya, dalam dinikahinya, dalam sholat di belakangnya, dalam menjadi imam di hadapannya, dalam belajar ilmu kepadanya, dalam masalah mengajarkan ilmu kepadanya, dalam masalah menerima makanan darinya, memberi makanan kepadanya. Masalahnya terlalu banyak. Sikap apa yang dulu? Dan buku itu ada dua jilid. Bila Allah izinkan mungkin akan kita bahas setelah buku ini. Adapun berdosakah jika kita membiarkan? Jawabannya iya, berdosa bila kita membiarkan dan tanpa dakwah sama sekali. Apalagi ngikut-ngikut. Sebagian orang melihat bid'ah di sekitarnya, khusus di rumahnya, sikapnya adalah keras, batu. Ya. Pokoknya semua disikapi dengan keras. Ada sebagian orang yang penyikapannya adalah sangat lemah, sehingga semuanya boleh, meskipun mengatakan dirinya sunnah atau mengatakan dirinya adalah ya kita kan dai, kita kan beribadah. Kita gimana? Ya enggak apa-apa lah, itu kan amalannya orang. Itu kan juga masing-masing ada dalilnya. Ini terlalu lembek. Nah, yang paling bagus adalah yang tengah-tengah, yaitu melihat-lihat ini pelaku atau ahli. Ini waktu yang tepat untuk mendakwahi atau tidak? Masalah ini saya cukup ilmu atau tidak? Kira-kira kalau saya dakwahi dia di sini di hadapan orang-orang, ini akan diterima atau tidak? Melihat-lihat metodologi dalam berdakwah. Jadi jangan membiarkannya tanpa dakwah sama sekali. Adapun kadang-kadang kita terpaksa harus membiarkan, ya, pada banyak kejadian kita memang harus membiarkan. Seperti misalnya, contoh di antara kita terpaksa membiarkan. Meninggal bapak kita. Kita bersaudara 10, semuanya orang besar. Maksudnya kita dengan saudara-saudara kita semuanya sudah dewasa, umur misalnya 30, 40 ke atas. Bapak kita yang umur 80 wafat. 10 bersaudara ini, ada ikut sufi, ada ikut HTI, ada ikut IN, ada ikut salaf, ada ikut JT, macam-macam. Lalu kemudian kita satu lawan banyak. Kita bilang gak ada yang namanya mengazankan, tidak ada yang namanya makan-makan di rumah. Nanti malam gak ada ke acara itu, acara yang mungkar. Itu gak boleh. Yang 9 lagi sepakat, kalau kamu gak mau pulang, kamu pergi aja dari sini. Kami semua sepakat, kami mau mengadakan acara makan-makan. Terus gimana? Mau maksa? Konsekuensinya kita satu berkelahi lawan 9. Atau kita diam dan kita bersama, atau kita pulang dan tidak ikut. Yang pasti tentunya tidak ikut-ikutan di situ. Ustaz, saya ingin poligami. Saya sudah siap, calon poligami saya juga sudah ada dan sudah siap, tapi istri saya belum siap. Padahal dia sudah belajar sunnah. Ini, padahal dia sudah belajar sunnah. Seolah-olah kalau akhwat itu sudah ikut kajian salaf, kajian sunnah, pasti rela poligami. Ya. Coba antum buka Mulia Manhaj Salaf dari awal sampai akhir, pasti enggak ada bab bersabar dari poligami. Dan yang namanya orang mau dia manhajnya apapun, Yang namanya wanita pasti melalui fase-fase. Ketika mau dipoligami pasti ada tidak terimanya dulu, itu pasti ya. Bahkan saya pernah mendengar ada seorang ustazah, ustazah itu ceramah kepada sebagian akhwat, wahai para akhwat, bila suami kita terpaksa membagi nafkahnya, kekayaannya, cintanya kepada wanita-wanita lain, tidak mengapa, itu sunnah Nabi, kita harus ikhlas belajar akan hal itu ya. Setelah selesai, ustazahnya didatangi seorang akhwat. Ustazah, gimana kabarnya? Alhamdulillah ukhti, saya senang sekali mendengar ceramah ustazah tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenalkan ustazah, saya madunya. Hah, pingsan. Ternyata yang ngomong ikhlas tadi rupanya gak ikhlas juga. Ustaz, bagaimana caranya supaya dia ridho? Ini antum bertanya kepada yang bukan ahlinya. Dan menyerahkan sebuah urusan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Antum selalu bertanya, Ustaz Abdurrahman itu sudah melalui fase itu. Antum tanya ke beliau, konsultasi, gimana Ustaz? Kalau saya, ada istri saya di atas. Saya seorang perempuan dan terlahir dari hasil zina orang tua. Ibu saya hamil duluan. Sebelum saya nikah, ibu saya beritahu bahwa saya ini anak hasil hamil di luar nikah. Dan ayah saya dari saya lahir sudah pergi meninggalkan saya dan ibu. Saya menikah dengan wali hakim tanpa ada ayah. Sahkah pernikahan? Pertama, ayahnya kan sudah lari. Ya. Bila dia masih bisa dihubungi, maka hubungi. Minta agar dia mewakilkannya kepada KUA. Tapi bila memang dia tidak mungkin dihubungi atau sudah tidak tahu rimbanya kemana, maka tidak mengapa. Tidak mengapa dalam artian datangi wali hakim kemudian minta dinikahkan. Apakah saya wajib berbakti kepada ayah saya yang bukan nasab saya? Maksudnya ayah biologisnya? Jawabannya, bila tahu maka iya. Berikan bakti antum, tetapi dengan porsi-porsinya. Ya. Dikarenakan anti ukhti tidak ada kalau ayahnya enggak. Kan tanpa ayah. Ya. Saya punya ayah tiri dari umur 2 tahun sampai dia meninggal, saya menghidupi saya, mendidik saya, menyayangi saya seperti anaknya. Apakah doa saya untuk dia bisa disampai? Maka jawabannya iya, insyaallah. Tolong kiat-kiatnya agar saya beribadah kepada Allah, karena saya merasa waktu saya habis dengan sia-sia dengan HP, khususnya Instagram, Facebook, WhatsApp. Pertama, alhamdulillah antum sadar bahwa antum sia-sia dengan 3 itu semua. Yang susah adalah kalau enggak sadar-sadar. Ya. Nah, kalau sudah antum menyadari bahwa antum banyak terhabiskan waktu antum dengan WhatsApp, Instagram dan lain-lain, maka antum coba dipikirkan lagi, menggunakan itu selama ini ada unsur pahalanya atau tidak. Bila ada unsur pahalanya, lanjutkan saja. Bila tidak ada unsur pahalanya, maka buang-buang waktu dan uninstall saja. Misal, antum di Facebook cuma jadi pembaca. Setiap hari cuma buka newsfeed, bacain punya orang, ngomen punya orang. Akhirnya antum jadi follower tok, antum gak jadi trendsetternya. Maka saya katakan antum buang-buang waktu. Kalau antum menggunakan Facebook atau Instagram, maka bukan sebagai pembaca, bukan penikmat status orang, tapi antum harus posting yang bisa dinikmati oleh orang-orang dan nilainya pahala. Misalnya hadis-hadis, video dakwah, atau meme tentang dakwah. Setelah itu, supaya tidak habis waktu antum, posting lalu tinggalkan, posting lalu lupakan. Enggak usah sibuk-sibuk setengah jam lihat lagi sudah ada komen apa ya? Sudah ada komen apa ya? Ada haters enggak ya? Atau yang pakai Instagram dan Facebook mungkin lihat status saya 2 hari ini. Yang mengomentari soal manhaj. Saya katakan sama admin yang posting, post lalu kemudian enggak usah dilihat-lihat. Enggak usah dibalas-balas. Karena ngabisin waktu. Antum mau ikut alhamdulillah, enggak mau ya sudah. Yang penting tujuan kita adalah orang tahu tentang kesesatan sebagian dari. Dan enggak usah dibaca-baca ikut komen-komen, apalagi ini trendsetter lawan follower. Kalau mau ustadznya lawan ustadznya. Ketemu nanti ada moderatornya. Ya. Baru itu bermanfaat. Bila antum cuma sekedar baca-baca, mata enggak ada guna. Begitu juga WhatsApp. Kalau ada pesan baru buka. Tang, ada pesan baru dibuka. Jangan sudah tahu itu enggak akan ada pesan dibuka. Jadi enggak ada pesan menyibukkan diri. Takir saya katakan, dan ketika antum sebelum sholat maka itu semua tutup sudah. Maksudnya jangan ini sudah lagi mau iqomat, antum sibuk liatin HP, liatin WhatsApp, liatin Instagram, antum nggak akan sholat dengan khusyuk, tidak akan sholat dengan khusyuk. Kecuali antum pegang HP untuk mengsilentkan soundnya, nah itu benar. Nah kalau kita sudah mau iqomat, kita lihat ada orang pegang handphone, jangan juga begini. Nah itu sudah. Nah, orang-orang yang khusyuk begitu sudah. Padahal dia lagi mensahilankan soundnya. Saya beri kaidah tapi jangan menjustifikasinya ke orang. Sebelum sholat matikan suaranya, jangan lagi dilihat-lihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.